nona orang kaya, nona cantik jelita. Hai nona orang kaya, nona cantik jelita. Kau tak punya perasaan, jalanan bukan engkau punya. Mentang-mentang kau kaya, di jalan seenaknya. Mana mungkin ku jatuh cinta pada gadis seperti dia. Mana mungkin ku jatuh cinta gadis sombong seperti dia. Wahai pemuda tampan, berayu di jalanan. Aku masih punya perasaan, jalanan bukan aku punya. Aku tidak sengaja, bukan aku sok kaya. Sorry, aku tak butuh cinta pada pria seperti dia. So banget. Sorry, aku tak butuh cinta pria angkuh seperti dia. Sombong seperti dia.